Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa yahibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu wa minha annahu la ya'zan, la yu'zan, atau la ya'zan liman la yutiqul qitala minas sibyan ghairal balighin. Sesungguhnya tidak diizinkan bagi anak-anak yang belum balig untuk berperang. Tidak boleh, tidak diizinkan. Kenapa? Karena belum balig, belum dewasa, belum mempunyai pemikiran yang kuat, yang matang, kedewasaan, atau dari segi tenaga. Balyarudduhum idza kharaju, bahkan dianjurkan untuk ditolak ketika mereka keluar rumah untuk berperang, dalam artian dipanggil jihad, maka tidak boleh. Sehingga ini bantahan terhadap ISIS, ya, ISIS Khawarij yang memanfaatkan anak-anak. Ya, ada tuh bomber-bomber, bom bunuh diri, baik yang dulu di mana, yang keluarga, satu keluarga itu sama anaknya juga bawa bom. Itu gak boleh, haram, haram, Allah haram. Apalagi perempuan, laki saja yang belum balik ditolak, apalagi wanita. Ya, karena ISIS gak punya aturan di dalam berperang, di dalam jihad, di dalam beribadah, hanya emosional nafsu saja, hawa nafsu semata. Adapun ilmu tidak, mereka tidak mau dibimbing oleh ilmu, mereka tidak mau dibimbing oleh ulama. Pengakuan saja enggak, kok kita punya ulama, pengakuan saja, ulama yang benar, yang faham. Ibnu Qayyim rahimahullah saja di sini mengatakan anak laki-laki yang belum balig saja ditolak. Lah ISIS prakteknya di lapangan, banyak anak-anak laki-laki yang, bahkan anak perempuan, bahkan istri-istrinya, waliyadzubillah. Nah, yang itu melanggar, tentunya melanggar. Nah, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Balyarudduhum idza kharaju, bahkan ditolak ketika mereka mau keluar. Ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya, untuk apa? Estafet generasi berikutnya. Karena perjuangan kalau panjang, ya sekarang kalau dari yang dewasa, yang balik, orang tua semuanya meninggal semua, misalkan gak ada estafet. Paham gak? Stok barangnya gak ada. Ya, banyak hikmahnya. Stok perjuangannya, estafet berikutnya, kalau semua pada kena, semua pada ketembak misalnya, untuk estafet berikutnya yang menggantikan mereka itu siapa? Ya ini anak-anak yang belum balik, yang ketika giliran berikutnya, tahun berikutnya, mereka sudah balik, sudah cukup umur, maka ya mereka lah yang menggantikan terus estafet perjuangan. Karena kalau semuanya mau laki, mau perempuan, mau balik, mau tidak balik, semua keluar, yantek kabeh, semuanya habis, nggak ada stok lagi, nggak ada yang meneruskan estafet berikutnya. Ini diantara hikmahnya. Sehingga Rasulullah SAW melarang, menolak Abdullah bin Umar dan kawannya ketika belum mencapai apa? Balik. Gak bisa. Karena perjuangan itu panjang. Perjuangan panjang. Ya, butuh estafet berikutnya, generasi berikutnya. Ya. Ini penting, hikmahnya banyak sekali. Nah, bukan menghalang-halangi anak dari jihad, tidak. Ya belum cukup umur. Masih ada perjuangan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Perjuangan masih panjang. Tenang saja, masih banyak tugas tuh banyak. Mau yang ngebantah ahlul bidah, yang bantah ini, bantah itu. Perjuangan ini, perjuangan itu. Sehingga ini bantahan terhadap kelompok Khawarij, ISIS, pemberontak yang mereka memanfaatkan anak-anak kecil, bahkan wanita mereka memanfaatkan. Na'udzubillah. Wa liya'udzubillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadlallah.